pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Sudarlun. Berita sore edisi hari ini, Rabu 12 Juni 2019, dibacakan Ardian Syah dan Kamal. Mantan gecik di Loksmawe DPO Jaksa terkait korupsi dana gampung. Kernet bus meninggal ditabrak L300 pickup di Aceh Tamiang. Dua gadis kembar asal Aceh Tengah ditangkap polisi terkait kasus penipuan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengar di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loksmawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, pria berinisial Mus, 38 tahun, mantan kecik Desa Tunung, Kecamatan Blangmangan, Loksmawe, sejak beberapa waktu lalu telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO Kejaksaan Negeri Loksmawe. Dia dijadikan DPO sehubungan tidak hadir untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi alokasi dana gampung dan dana desa tahun 2017 yang menyebabkan kerugian negara Rp247 juta. Rupiah. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Loksmawe, Ferry Iksan, mengatakan saat melakukan penyelidikan dugaan korupsi dana alokasi gampung dan dana desa Tunong, Kecamatan Blangmangat pada Juli 2018 lalu, pihak kejaksaan menemukan dugaan korupsi yang dilakukan tersangka Mus saat menjabat gesik sekitar Rp243 juta. Rupiah. Dana ini berasal dari dana Gampung Tunong 2017 dengan rincian dana bersumber dari dana desa 89,7 juta, bersumber dari ADG 133,5 juta, dan utang yang timbul karena jabatan sekitar 19,8 juta rupiah. Utang itu merupakan utang bahan bangunan pada pihak ketiga, tapi tidak dibayarkan oleh MUS meskipun dana dari desa telah ditarik. Kemudian biaya sewa aset desa seperti tambak dan sawah yang tidak disetor ke kas desa. Dari hasil temuan ini, maka pada November 2019, Mus ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan tersangka, Jaksa sempat melakukan pemanggilan 3 kali. Namun Mus tetap tidak hadir. Sehingga sejak Desember 2018, Mus ditetapkan sebagai DPO dan hingga saat ini belum ditemukan. Jaksa meminta Mus segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Sudarlun Maulawi, warga Kabupaten Pidie, meninggal dunia setelah ditabrak mobil barang jenis L300 pickup. Korban yang bekerja sebagai kernet bus itu ditabrak saat menyeberang jalan di Jalan Medan Banda Aceh, tepatnya di depan SPBU Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang. Dari Aceh Tamiang, Rahmat Wiguna melaporkan. Informasi yang berhasil dihimpun, Maulawi merupakan kernet bus anugerah. Ia tertabrak L300 pickup saat menyeberang jalan berjalan kaki dari SPBU untuk membeli rokok di kios kawasan Desa Bukit Rata, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang. Kasat Lantas Polres Aceh Tamiang, Ibtu Andre Akfrina Putra, menyebutkan kronologi kejadian bermula saat mobil L300 pickup yang dikemudikan Riki Wira melaju dari arah Medan menuju Kuala Simpang dengan kecepatan sedang. Sampai di tempat kejadian, dari arah berlawanan melintas mobil truk Fuso dengan kecepatan sedang. Di saat bersamaan, kernet bus anugerah menyeberang jalan untuk membeli rokok pada sebuah kedai. Diduga sopir L300 pickup tidak melihat ada orang yang menyeberang jalan sehingga langsung menghantam korban. Akibatnya Maulawi, warga Kabupaten Pidi, meninggal dunia di tempat kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi ke RSUD Aceh Tamiang. Sudarlun, dua gadis kembar asal Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, ditangkap oleh personel Satreskrim Polres Aceh Tengah. Mereka diduga telah melakukan penipuan berkedok investasi dengan jumlah korban mencapai 40 orang lebih. Kedua tersangka bernama Afriliana, 22 tahun, dan Afriliani, 22 tahun. Mereka ditangkap di rumahnya pada Selasa kemarin sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Beritakini.com melansir, Kasat Reskrim Polres Aceh Tengah Ibtu Agus Riwayanto Putra mengatakan seorang korban sebelumnya membuat laporan ke Mapolres Aceh Tengah pada 10 Mei 2019. Ia mengaku ditipu oleh dua gadis kembar yang mengajaknya berinvestasi di bisnis jual-beli baju online. Pelaku yang masih berstatus mahasiswi itu menjanjikan keuntungan Rp500.000 untuk nilai investasi Rp1 juta. Korban yang percaya ajakan pelaku sempat menyetorkan uang Rp8 juta, namun pelaku tidak menepati janjinya. Bahkan hingga saat ini belum pernah menerima keuntungan yang dijanjikan pelaku. Merasa ditipu, korban akhirnya melapor ke polisi. Dari sana terungkap jika jumlah korban ternyata mencapai 40 orang. Dari jumlah ini pelaku berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp108 juta. Hasil pemeriksaan diketahui pelaku tidak menggunakan uang tersebut untuk berbisnis. Namun uang milik korban digunakan pelaku untuk menutupi hutangnya dengan korban lain yang sebelumnya juga dijanjikan keuntungan yang sama. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedalun, kondisi rumah tahanan kelas 2B Sigli, Kabupaten Pidie sudah relatif kondusif pasca kerusuhan hingga berujung pembakaran. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, Sri Puguh Budi Utami, di sela-sela kunjungan ke rutan kelas 2B Sigli. Sri didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkum HAM Aceh, Merah Budiman. AJNN.net melansir, Sri Puguh mengatakan saat ini napi sudah mendapat pelayanan seperti biasa, termasuk masalah makanan dan kebutuhan lain telah terpenuhi. Semua pihak tidak mengharapkan insiden tersebut terjadi di rutan ini. Karena itu harus ada penguatan komunikasi yang efektif antara petugas dan seluruh penghuni rutan. Namun Sri Puguh Budi Utama menyesalkan atas kerusuhan di rutan kelas 2B Sigli beberapa hari lalu. Kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya rutan kelas 2B itu tidak bisa dilupakan oleh semua pihak dan telah menjadi sorotan dunia. Seharusnya kerusuhan di rutan bisa dicegah. Menurut Sri, kerusuhan ini disebabkan pengambilan dispenser oleh petugas dengan kopi di kantin tidak laku. Akibatnya menimbulkan insiden pembakaran. Oleh karena itu, pihaknya berharap kejadian seperti ini di rutan kelas 2B Sigli tidak terulang di lembaga permasyarakatan maupun rumah tahanan lain di Aceh. Dalam kunjungannya ke Aceh, Sri juga meresmikan layanan kunjungan lapas Banda Aceh serta mengukuhkan Satgas Kepatuhan Internal. Dengan terbentuknya Satgas Kepatuhan ini, diharapkan adanya perubahan lebih baik di lapas maupun di rutan yang ada di Aceh. Sedaralun, petugas Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simblang Bintang Aceh Besar berhasil menggagalkan upaya penyelundupan paket ganja seberat 61 kg dari Aceh Rabu pagi sekira pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Namun tidak ada nama pengirim di paket ganja itu sehingga polisi belum berhasil meringkus pemiliknya. Beritakini.com melansir, Kapolsek Kuta Baru AKP Abdul Muin mengatakan paket narkoba itu dikirim melalui jasa angkutan PT Restu Anugrah Wibawa yang beralamat di Jalan Tengku di Anjung, Kedah, Banda Aceh. Puluhan paket ganja itu ditujukan kepada seseorang bernama Mas Eki yang beralamat di Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok. Namun tidak ada nama pengirim dalam paket itu. Abdul Muin mengatakan pengungkapan itu berawal dari kecurigaan petugas FSIK terhadap isi sejumlah koper saat diperiksa mesin X-ray. Kemudian petugas membuka koper dan menemukan 50 paket yang dibungkus dengan koran. Saat dibuka, bungkus tersebut terdapat narkotika jenis ganja kering dengan berat 61 kg. Kemudian petugas FSIK dan personal pospol Bandara Sim membawa barang bukti tersebut ke Polsek Kuta Baru guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya, barang bukti ganja dilimpahkan ke Sat Narkoba Polresta Banda Aceh. Saat ini polisi belum berhasil menangkap pemilik barang haram itu dan masih dalam penyelidikan. Sedaralun, hingga hari ke-8 Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah tahun 2019, sebagian besar nelayan Luk Calang Aceh Jaya belum beraktivitas pergi melaut. Akibatnya stok ikan di kota Calang dan sekitarnya berkurang sehingga membuat harga ikan basah melambung. Dari Aceh Jaya, Rizky Bintang melaporkan. Muhammad Yunan, Panglima Laut Luk Calang, yang membenarkan stok ikan di Calang berkurang pasca Lebaran Hari Raya Idul Fitri karena banyak nelayan yang belum melaut. Bahkan stok ikan di kota Calang dipasok dari luar, seperti ikan bandeng dan tongkol yang dipasok dari Pantun Labu, Aceh Utara, dan Sawang, Aceh Selatan. Menurut Yunan, hingga hari ini nelayan yang melaut masih di bawah 50% dari total 360 orang nelayan di Laut Luk Calang Aceh Jaya. Yang sudah melaut hanya nelayan tradisional. Sementara nelayan pukat belum ada yang melaut karena pawangnya kebanyakan dari luar Aceh Jaya. Mereka belum balik ke Aceh Jaya karena masih merayakan Idul Fitri di kampung halaman. Sudaralun Satpol PP Kota Lusmawe menertibkan pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di badan jalan dalam kota setempat Rabu pagi. Penertiban PKL dilakukan agar tidak mengganggu pengguna jalan dan kota tidak tampak semrawut. Dari Lusmawe, Saiful Bahri melaporkan. Kasih Ops Satpol PP WH Kota Lusmawe Rida mengatakan sebelum melakukan penertiban pihaknya telah beberapa kali menyurati pedagang agar tertib dan teratur saat berjualan. Namun surat himbauan tidak digubris sehingga petugas Satpol PP langsung turun melakukan penertiban. Rida mengaku sudah tiga kali pihaknya menyurati PKL sebelum lebaran kemarin agar tidak berjualan di badan jalan. Karena tidak digubris maka terpaksa ditertibkan. Para pedagang yang ditertibkan dipindahkan ke Jalan Gudang Baru. Di sana juga akan disterilkan pedagang durian, pedagang jus, sol sepatu, dan pedagang lain. Rida menghimbau kepada masyarakat khususnya para pedagang agar tertib dalam berdagang demi menjaga keindahan Kota Lusmawe. Selain supaya tidak semrawut juga demi kelancaran lalu lintas agar tidak mengalami kemacetan. Pihaknya berharap pedagang berjualan sesuai aturan yang ada sehingga tidak mengganggu tatanan kota. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Rabu 12 Juni 2019. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.